pokoknya mah kan abdi matos kesel nyukin diserahkan enggak Leta diserahkan memangnya gampang bisa nyi ewe ya kudu diizinan atuh ewe tong aya tong aya kang abdi serahkeun pengantar ya kasenangan beli selalu luasan naon kasalahan akang ye kang pegatan akan merepepen desak kabe pemimpin balenghar loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur nah itu kaya akan pamajikan teh kudu bisa nyukurkeun dari mangkeun kana gaji salami selamat dunia akhirat. Eta negara penuh gitu nyai sing inget ya hari lamaran adunya berbeda pandang masa samira sarwa pangkat aku berkuasa dena naon sangsara lahir manu penting ma benar mati sukma hati ya dan itu kang abdi serahkan pengantai yang kasenangan sebelah beli sulah luasan naon kasalahan akan meme urang pepegatan akang re merepepeling tanguk desa kape pamimpin balenghar dekat loba kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur barukan teh gampang geus main balik wae da kudu aya izin salaki pansimut digadekeun melihat tiis jeli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu selamat dunia akhirat.